ucapan Ya Akhir ini adalah tidak benar, karena Ya Akhir itu artinya bicara. Dia tidak bicara. Wala tulisan. Diam seribu bahasa yang sibuk membersihkan berbagai kotoran yang dimunculkan akibat perbuatannya tadi adalah pengikutnya. Sehingga mereka yang sibuk menulis, mereka yang sibuk berbicara, sementara Syekhuna Rabi'ah dan Walid Al-Murabbi bertanggung jawab. Apa yang diucapkan terus diarahkan, dinasehatin, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa maksud dari ucapannya yang begini? Kenapa mengucapkan begini? Ilmiah. Karena memang menginginkan khair, menginginkan nasihat,